Bismillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillala wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Di antara kenikmatan yang harus kita syukuri adalah taufiknya kepada kita semua sehingga kita bisa beramal saleh sama-sama mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi amal saleh yang ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kajian syarah Sahih Al-Adabil Mufrad karya Al-Syeikh Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah yang berjudul A'unul Ahadis Samad. Terakhir kita masih membahas hadis Al-Mughirah, di mana Al-Mughirah telah mendikte warad hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha an kathrati sual wa idha'atil mal wa an qila wa qal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari banyak bertanya, dan telah kita bacakan penjelasan Al-Syeikh Zaid rahimahullah perinciannya apa saja pertanyaan yang dilarang dalam hadis ini, di mana telah kita sebutkan pertanyaan yang dilarang itu adalah pertanyaan yang diajukan semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup, karena bisa menyebabkan turun wahyu yang mengharamkan perkara yang awalnya itu mubah. Kemudian pertanyaan yang dilarang dalam hadis ini adalah pertanyaan dengan tujuan ingin menampakkan kelemahan ulama dengan pertanyaan tersebut, dan dengan niat untuk menampakkan kelemahan guru, seorang alim atau seorang ustadz, dan pertanyaan yang ta'annud karena keras kepala. Tadi jelaskan juga dalil-dalil yang disebutkan dalam kitab ini. Kemudian telah kita bacakan juga penjelasan tentang larangan idha'atul mal, memboroskan harta, membelanjakannya pada perkara yang sia-sia. Maka pada kesempatan ini kita akan membacakan syarah atau penjelasan Al-Syeikh Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah tentang larangan ketiga, yaitu larangan anqila wa qal. Di mana Al-Syeikh Zaid rahimahullah berkata, wa anqila wa qal wa huwa al-amru tsalits. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang qila wa qal, dan ini perkara ketiga yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qila wa qal maknanya adalah disebutkan maknanya, di antara maknanya ada al-lagwu wa fudulul kalam, yakni allazi la ya'ni, ucapan atau perkataan yang sia-sia, yang tidak mendatangkan manfaat. Dan di antara makna juga adalah ucapan yang menimbulkan permusuhan antara sesama muslim. Asy-Syaikh Zaid rahimahullah melanjutkan, ala wa innal qawla sadira minal mukallafi la yakhlu min halain. Ketahuilah, sesungguhnya ucapan yang berasal dari seorang mukallaf, al-mukallaf adalah orang yang dibebani dengan perintah dan larangan dalam syariat ini, yaitu orang yang berakal dan sudah baligh. Seorang mukallaf tidak terlepas dari dua kondisi. Imma an yakuna lahu wa imma an yakuna alaihi. Ucapan seorang mukallaf itu tidak terlepas dari dua perkara. Yang pertama, ucapan yang menguntungkannya, mendatangkan manfaat. Atau yang kedua, ucapan yang mendatangkan mudarat. Ai inna kulla qawlin yasduru minal mukallafina imma an yakuna fi sahafihi hasanatihim. Yaitu maksudnya, sesungguhnya seluruh ucapan yang berasal dari mukallaf itu bisa menjadi dicatat di catatan atau lembaran kebaikannya, seperti zikrillah ka zikrillah wa ma walahu wa ma yantiqu bihil lisan. Ucapan yang bermanfaat tersebut seperti berzikir kepada Allah dan ucapan yang semisalnya, yang diucapkan oleh lisan. Wa ma yuwali dzikr katsirun la yadkhulu tahta al-hasri fi maqamika hadza. Dan yang semisal zikir itu sangat banyak, tidak bisa disebut satu persatu pada tempat ini. Kal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari wa badzlin nasihati wa isda'il khairi wa tawjihi dhal wa ta'limi al mustarshid wa tawjihi an-nas. Seperti al amr bil ma'ruf, mengajak atau memerintahkan orang untuk melakukan kebaikan, wa nahyi 'anil munkar, melarang orang dari kemungkaran, wa badzlun nasiha, memberi nasihat, wa isda'ul khair, memberi kebaikan, wa taujihid dhal, membimbing orang yang sesat, wa ta'limul al-mustarshid, mengajari orang yang minta petunjuk, wa taujihun nas, dan mengarahkan manusia kepada kebaikan. Ini adalah perkara atau ucapan yang akan dicatat di lembar kebaikan seseorang. Hadhihi al-aqwalu kulluha minha az-zikr. Semua ucapan tadi seperti al-amr bil ma'ruf ila akhirih itu adalah semuanya termasuk, dimasukkan sebagai ibadah zikir. Wa minha ma yata'allaqu bi dzikrillah azza wa jalla wa yuwalihi. Dan di antaranya ada yang berkaitan dengan zikir kepada Allah, mengingat Allah, wa yuwalihi, dan ucapan-ucapan yang semisalnya yang mengikuti ibadah zikir tersebut. Wa imma, yang kedua, kondisi kedua dari ucapan seseorang itu, wa imma an yakuna ala ashabihi. Kondisi kedua yaitu ucapan seseorang itu bisa mendatangkan mudarat. Idza kana minal muharramat. Jika ucapan itu termasuk dari perkara-perkara yang diharamkan dari syariat, dalam syariat kita. ay min aqwalil lisan al muharramah, yaitu dari ucapan lisan yang diharamkan. Wa hiya khatiratun jiddan, dan ucapan ini sangat berbahaya. Ka kalimatil kufri wa kalimatis syirki wa kalimatin nifaqi wa zandaqah. Contohnya seperti kalimat-kalimat kekufuran. Kalimat kekufuran. Kalimat kesyirikan. Kalimat-kalimat kemunafikan. Dan kalimat-kalimat yang itu adalah kezindikan. Allati qad tasduru minasyakhsi biduni an yahsibalaha hisaban. Yang terkadang muncul dari seseorang tanpa dia pikirkan. Dia ucapkan kalimat kekufuran atau kesyirikan atau kemunafikan atau kezindikan tersebut tanpa dia pikirkan bahaya bagi dirinya. Dan di antara ucapan-ucapan yang diharamkan, kata Asy-Syaikh rahimahullah, wa kalimatil ghiba wan namima wal kadzibi wal buhti linnas, yaitu kalimat-kalimat ghibah, yaitu menyebut kondisi saudaranya yang kalimat atau kondisi tersebut tidak disukai oleh saudaranya jika disebutkan. Zikru akhaka bima yakrah. Wa namimah, ya, adu domba, kalimat yang mengadu domba. Ya. Ini termasuk juga perkara yang diharamkan. Ya. Mengadu domba sehingga fulan dan alan ya, bermusuhan. Ya. Wal kadzib, ucapan dusta. Wal buhti, kedustaan ya, yang dibuat-buat. Linnas, ya, kedustaan yang dibuat pada manusia. Wasarsarah allati laisa min waraiha illa al-ism. Dan di antara ucapan yang diharamkan adalah as-sarsarah, ocehan atau perkataan yang sia-sia yang mengakibatkan dia mendapatkan dosa. Liza wajaba 'alal mukallafi muraqabatul lisan muraqabatan daqiqatan liman yuridu an yafukka nafsahu min syarri lisan wa hasaidihi. Oleh sebab itu wajib bagi seorang yang mukallaf dia mengawasi lisannya dengan pengawasan yang daqiqah, yang serius, bagi orang yang ingin melepaskan dirinya dari kejelekan lisan dan akibatnya. Ini kata Asy-Syaikh Zaid rahimahullah. Bagi yang ingin menyelamatkan dari kejelekan lisan dan akibatnya, maka hendaklah dia mengawasi lisannya dengan pengawasan yang serius. Dia pikirkan terlebih dahulu sebelum keluar dari lisannya. وقد عرف السلف هذا المعنى فقال قائلهم ما من شيء احق بالسجن من اللسان. Dan para salaf yang terdahulu telah mengetahui bahaya dari lisan ini, maka di antara mereka mengatakan tidak ada sesuatu yang lebih berhak untuk dipenjara dibandingkan dengan lisan. Asar ini bisa dilihat di kitab Az-Zuhud Al-Musannaf Ibn Abi Syaibah dan dalam kitab-kitab yang lainnya seperti Raudhatul Uqala, di mana di antara perkataan salaf tadi adalah ma min syai'in ahaqqu bisijni minal lisan. Tidak ada sesuatu yang lebih berhak untuk dipenjara dibandingkan dengan lisan. Ai maknanya apa? Tasjunuhu fala tutliquhu illa fil khair. Engkau penjarakan lisanmu, jangan lepaskan begitu saja kecuali pada kebaikan, pada perkara kebajikan. Ya'ni kul ma syi'ta min aqwalil khair, ya. Yaitu dengan engkau, ya, ucapkan apa saja yang engkau hendaki dari ucapan-ucapan yang baik. Kaqiraatil Qur'an, seperti membaca Al-Qur'an. Wa qiraatil 'ilm, membaca ilmu. Wa badlin nasaih, memberikan nasihat-nasihat kepada orang. Kal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar, seperti memerintahkan, mengajak orang kepada kebaikan dan melarang orang dari kemungkaran. Wal kalami fil asya'il mubahati allati laka fiha gharadun ma'an nasi ma'akhtilafi tabaqatihim. Dan ucapan pada perkara-perkara yang mubah, yang engkau memiliki tujuan padanya, pada perkara mubah, ucapan-ucapan mubah itu, engkau memiliki tujuan dan maksud ma'an nas, terhadap manusia, dengan perbedaan tingkatan-tingkatan mereka. Maka ucapan atau perkataan itu hendaklah digunakan pada perkara yang baik, yang mendatangkan pahala, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza kulluhu yu'jaru 'alaihi al-insan ma'a ihtisabil ajri fihi. Maka semua ini yu'jaru 'alaihi. Seorang insan akan diberi pahala, ganjaran. Ma'a ihtisabil ajri fihi. Dengan dia mengharapkan ganjaran pada ucapan yang dia lakukan tersebut, ya. Terkhusus tadi pada perkara-perkara atau ucapan-ucapan mubah, ya. Jika dia memiliki tujuan yang baik, ya, pada ucapan yang mubah itu, ya, agar orang bisa mengikuti, ya, ajakannya kepada kebaikan, ya, maka jika dia mengharapkan pahala padanya, maka dia akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa yakunu hadzal 'udhu alladhi huwa al-lisan qad ista'maltahu fi ma khalaqahu Allah tabaraka wa ta'ala min ajlihi, sehingga organ yang bernama lisan ini telah engkau gunakan pada tujuan, pada fungsinya yang Allah ciptakan lisan tersebut, ya. Jika engkau melakukan atau mengucapkan perkataan atau ucapan yang itu mendatangkan kebaikan atau manfaat di dunia dan akhirat, maka engkau telah menggunakannya pada tujuan diciptakan lisan tersebut. Wa hakadzal ibadat afdalul ibadat. Dan demikian pula ibadah-ibadah, di antara ibadah itu afdalul ibadat, yakni salat, ya, ibadat yang paling afdal, la tasihu illa bima nataqa bihi lisan wa amara bihi syar'i. Ibadah yang paling afdal tidak sah kecuali dengan ucapan, ya, yang diucapkan lisan, ya, yang itu diperintahkan oleh syariat. Fanzur ilat, lihatlah ila shalah, ya, lihatlah kepada salat, kam fiha min aqwalin minha ruknu wa minha alwajib wa minha almustahab, berapa banyak dalam gerak-gerik salat tersebut, ya, baik itu bentuknya ucapan, ya, min aqwalin minha, ya, dari ucapan berupa zikir, ya, yang kita ucapkan dalam sholat kita, ya, ada yang hukumnya rukun, ya, ada yang wajib, dan ada yang mustahab, ya, sunnah. Ini contoh yang disebutkan oleh Syekh Zaid rahimahullah, ya. Dalam sholat, ya, berapa banyak ucapan-ucapan yang itu hukumnya rukun atau wajib atau mustahab, ya. Kul hadza yantiqu bihil lisan, semuanya ini, ya, zikir-zikir dalam sholat termasuk bacaan yang itu rukun seperti Al-Fatihah, ya, membaca Al-Fatihah, ya, dan yang lainnya, ini yantiqu bihil lisan, ya, diucapkan oleh lisan, ya. Fahuwa min hasanatihi allati an'ama biha Allahu 'azza wa jalla 'alal insan. Maka lisan ini adalah, ya, di antara kebaikan yang Allah berikan kepada seorang insan, ya, jika dia gunakan pada hal-hal yang itu mendatangkan manfaat dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yajtanibu ma sabaqa dzikruhu min kalimati syirki wa kalimatil kufri wa kalimatil nifaqi wa kalimatil i'tida'i wal adza. Dan seorang insan menjauhi apa yang telah disebutkan tadi dari kalimat-kalimat kesyirikan, kekufuran, kemunafikan, serta kalimat, ya, yang itu menyakiti, menzalimi orang lain. Kal ghibati, seperti ghibah, ya, ghibah yang itu waliyazubillah, ya, oleh mayoritas, ya, manusia menjadi perkara yang biasa, ya, padahal ini adalah dosa besar, ya. Zikru ahaka bima yakrah, ya. Dan tentunya di situ ada pengecualian, ya, disebutkan dalam kitab-kitab para ulama, ya. Tapi pada asalnya al-ghibah itu adalah dosa besar yang harus dijauhi oleh semua orang. Wan namimah, ya, yaitu adu domba, ya, kalimat-kalimat yang mengadu domba sehingga fulan dan alan, ya, bermusuhan, ya. Wal kadzib, ya, dusta. Wa qauli zur, ya, ucapan dusta. Wa syahadati zur, ya, kesaksian palsu. Wal kalimatil lati yaqsidu minha an yudhikan nasa inda sama'iha, ya. Dan di antara kalimat-kalimat yang harus dijauhi adalah kalimat yang seorang mengucapkannya dengan tujuan membuat manusia tertawa ketika mendengarkannya. Katamsiliyatil kadzibah, seperti drama atau sandiwara dusta. Allati ruknuha al-kadzib, yang dasarnya, rukunnya, pilarnya itu adalah kedustaan, ya. Karena isinya semua kedustaan, ya. Sandiwara, ya. Hadza kulluhu yanbaghi an yuraqibal lisan ghayatal muraqabah minan nutqi bihi. Semua ini, ya, hendaklah seorang insan mengawasi lisannya ghayatal muraqabah, dengan pengawasan yang maksimal, ya. Minan nutqi bihi, wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu wa ahkam. Allah tabaraka wa ta'ala, ya, yang paling tahu dan paling bijaksana. Wa bi'ibadihi ar'afu wa arhamu. Dan Allah paling penyayang dan paling pengasih terhadap hamba-hambanya. Ya. Maka telah kita selesaikan syarah atau penjelasan dari hadis, ya, Al-Mughirah, yang disebutkan di dalamnya tiga larangan. Alhamdulillah telah kita bacakan semua. Semoga apa yang kita bacakan dan kita kaji bersama ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.